Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala imamul muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihihi fi kitab at-taharah bab as-siwak. Qal haddasana Qutaybatu bin Sa'idin wa Amr bin An-Naqid wa Zuhair bin Harbin قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma iftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazain rahmatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Qala al-musannif rahimahullah fi sahihihi kitab at-taharah bab as-siwak. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya kitab at-taharah bab tentang siwak. Bab tentang as-siwak. Siwak adalah sejenis pohon yang digunakan dari jenis pohon arak, namanya pohon arak, yang digunakan untuk membersihkan gigi dan hal-hal yang dapat menggantikan fungsi siwak, ya, seperti sikat gigi yang ada sekarang menggantikan fungsi daripada siwak. Kaitan siwak dengan thaharah, bahwasanya antara bentuk keindahan salat adalah ketika seorang bersuci dengan thaharah, berwudu, maka hendaklah dia berupaya pula untuk mensucikan mulutnya agar tidak berbau dengan siwak ketika dia wudu atau ketika mau salat. Berkata Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, berkata Abu Hurairah, berkata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala al mu'minin, kalaulah tidak memberatkan bagi orang-orang beriman. Wa fi hadits Zuhair, dalam riwayat Zuhair, ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, akan kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka salat. Hadis ini adalah merupakan bentuk anjuran untuk bersiwak. Tidak wajib karena ada kata-kata laula nasyqa, sekiranya tidak memberatkan akan kuperintahkan. Kan hal ini memberatkan umat, maka Nabi tidak perintahkan untuk bersiwak wajib ketika mau salat, maka dia hanyalah merupakan anjuran belaka, ya. Dan siwak itu hakikatnya membersihkan mulut dari bau dan segala macam yang sejenisnya kotoran adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh manusia. Innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah indah menyenangi keindahan. Demikian juga manusia. Ya. Karena itulah agama kita ini agama yang begitu bersihnya. Maka siwak dianjurkan dalam segala macam keadaan, tetapi dia menjadi perkara yang sangat ditekankan anjurannya dalam 5 waktu. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimahullah tabaraka taala. Sangat ditekankan sekali pertama inda shalah, ketika salat, ya, baik dia itu salat dengan berwudu ataupun dengan bertayamum, ya. Yang kedua indal wudu, ketika wudu. Yang ketiga ketika membaca Quran, ya. Yang keempat ketika bangun dari tidur. Yang kelima ketika mau bau mulut berubah karena sesuatu yang dimakan, atau karena lama tak makan, atau lama tak berbicara, ya, ketika bau mulut berubah dianjurkan untuk bersiwak. Inilah lima tempat kita dianjurkan bersiwak dengan penekanan padanya. Ketika mau sholat, ketika mau wudu, ketika mau baca Quran, ya, ketika bangun daripada tidur, dan ketika mulut berubah. Dan ini bagian daripada keindahan Islam dan bagian daripada sunanul fitrah. Ya, perkara-perkara yang memang dalam agama Islam merupakan kebutuhan ya diri, namanya sunanul fitrah. Naam, tafadhal Syekh. قال حدثنا أبو كريب محمد بن الأعلى قال حدثنا بن بشر عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. Kembali kepada hadis yang tadi kita bacakan, di antara faedah lainnya bahwasanya hadis ini menunjukkan betapa rahmat dan kasihnya Nabi kepada umatnya, di mana Nabi tidak ingin umatnya itu kesulitan. Banyak perkara-perkara yang Nabi ingin SAW lakukan dan terapkan, namun khawatir akan memberatkan umat sehingga Nabi SAW tak jadi menerapkannya. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan siwak, ya, antaranya yang berkaitan dengan salat malam ketika Ramadan. Kata Nabi SAW, bukanlah jumlah kalian ini yang membuat aku ya tak mau salat bersama kalian, tetapi aku khawatir bila mana kita lakukan tiap hari menjadi kewajiban dan itu akan menyulitkan kalian. Maka Nabi tak lagi menjalankan salat berjamaah ketika malam-malam Ramadan. Nabi kembali salat ke rumahnya sendiri. Ya, padahal begitu utama salat berjamaah ketika Ramadan, tapi Nabi tinggalkan karena khawatir menjadi kewajiban. Ya, kadang-kadang Nabi SAW ingin memanjangkan salatnya dan dia mendengar tangisan anak bayi. Nabi khawatir terganggu orang tuanya, ibunya, maka Nabi segerakan. Ya, ini menunjukkan Nabi adalah Nabi Rahmah, Nabi yang begitu rahmat kepada umat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma'anittum, begitu gusar, begitu berat baginya apa-apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, betapa dia berupaya mendatangkan segala kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina ra'ufun rahim, sungguh kasih sayangnya dia kepada orang-orang beriman. Ya, dan ini menunjukkan bahwa suatu amalan yang utama terkadang ya lebih baik ditinggalkan karena ada kemaslahatan lebih besar. Siwak itu utama, anjuran, ya, mustahab, tetapi ditinggalkan Nabi SAW karena lebih besar maslahat ditinggalkan daripada ya mewajibkannya, karena mewajibkannya akan memudaratkan, akan menyusahkan umat. Ya, karena itulah sesuatu yang afdal terkadang ditinggalkan karena perkara-perkara lain yang membuat dia itu tinggalkan. Ya, di antaranya adalah lebih besar maslahat untuk meninggalkannya daripada dikerjakan. Di antaranya adalah contoh dalam perkara ini, perkara siwak. Perkara siwak utama. Ya, tapi hendaklah dia ditinggalkan kewajibannya, karena jika diwajibkan akan memberatkan. Ya. Adapun hadis berikutnya, hadis dari Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu dari Al-Miqdam bin Shuraih, dari ayahnya, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kukatakan bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Aku bertanya kepada Ibu Aisyah, apa yang diperbuat Nabi jika mulai masuk ke dalam rumahnya? Perkara apa yang dilakukannya? Qalat, berkata Ibu Aisyah, bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam Bila masuk rumah dia menggunakan siwak. Dia bersiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak. Ya, ini menunjukkan anjuran bersiwak dalam segala keadaan, diantaranya ketika masuk rumah, ketika berhadapan dengan istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah orang yang paling tak senang mulutnya berbau. Karena itulah Nabi senantiasa mendawamkan siwak. Ya. Bahkan dia tak nyaman jika mulutnya itu tercium bau. Sebagaimana pernah Nabi minum madu di rumah salah seorang istrinya. Ya. Kemudian istrinya menegur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Anda makan buah maghfir?" Ya, sehingga tercium baunya. Kata Nabi, "Tidak, aku tadi minum madu di rumah si fulana. Kalau begitu kuharamkan sajalah bagi diriku madu." Ya, maka turunlah ayat surat Tahrim, "Lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Mengapa kau haramkan apa yang halalkan bagimu? "Tabtaghi mardata azwajik," karena ingin mencari keridhaan istrimu. Ya, ini menunjukkan Nabi tak nyaman ketika disebutkan mulutnya berbau. Salawat Rabbi wassalamu alaihi. Naam. Qala wa haddathani Abu Bakr ibn Nafi' al-Abadi qala haddathana Abdurrahman an Sufyan an al-Miqdam bin Shuraih an Abi an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Hadis ini pun menjelaskan ya apa-apa yang datang sebelumnya. Nabi kalau masuk rumah maka beliau memulaikan dengan siwak. Ya, masalahnya kayu arak ini tak tumbuh di setiap negeri. Dia tumbuh di sebagian negeri, kayu arak namanya. Ya. Kadang-kadang sampai juga ke kita kayu arak diekspor dari negeri-negeri sana, dari Arab, India dan semacamnya. Tapi kadang sudah mengering, ya. Tidak lagi fresh. Walaupun demikian tetap ada gantinya, itu gantinya adalah sikat gigi. Naam. Qala haddatsana Yahya bin Habib al-Harithi qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ghailana wa huwa bin Jarir al-Ma'wali an Abi Burdah an Abi Musa qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tarful siwaki 'ala lisani. Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, aku masuk menemui Nabi SAW dan di ujung mulut Nabi SAW masih ada siwak. Ya. Di atas lisannya, ala lisanihi. Ya, artinya bukanlah perkara aib jika seseorang terlihat ada siwak di mulutnya. Ya. Bila mana kita pergi haji, pergi umrah, kita melihat biasa orang-orang mengantongi siwak. Mereka kantongi siwak. Bila mana mereka mau sholat, mereka bersiwak. Bila mana mereka berwudu, mereka bersiwak. Ya, ini adalah hal yang lumrah dan wajar. Ya, daripada di mulut rokok, lebih utama di mulut siwak. Rokok membuat ridho syaitan. Ya, mengotori alam semesta. Ya, pemborosan ekonomi, merusak diri, siwak. Ya, padanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mataharatun lil fam mardatun lir rabb, mensucikan mulut membuat ridha Allah jalla wa ala. Naam. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsanahu Syaimun an Husain an Abi Wa'il an Hudzaifah qala qana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama li tahajjada yashusu fahu bisiwak. Berkata Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari sahabat Nabi Hudzaifah, itu Hudzaifah bin Yaman, berkata Hudzaifah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qam yatahajjad, adalah Nabi manakala bangun malam hari untuk bertahajud, yashusu fahu bisiwak, maka dia membersihkan mulutnya dengan siwak. Tahajud, apa beda antara solat malam dengan tahajud? Solat malam adalah solat sunnah yang dikerjakan selepas isya sampai sebelum waktu fajar. itu salat malam. Setelah maghrib, setelah isya, seseorang mengerjakan salat itu dianggap salat malam. Ya. Adapun tahajud bagian daripada salat malam. Bedanya tahajud didahului dengan tidur terlebih dahulu. Tidur, kemudian bangun, kemudian melakukan salat malam, namanya tahajud. Adapun witir adalah salat yang dilakukan dari malam hari, bagian daripada salat malam, tetapi dengan bilangan yang ganjil, yang dianjurkan untuk menjadi salat penutup bagi salat-salat sunnah lainnya, yang jumlahnya minimal 1, boleh 3, boleh 5, 7, ya boleh 9, dan dikerjakan ganjil. Jadi salat malam itu adalah merupakan nama untuk salat sunnah yang dikerjakan selepas isya sampai sebelum fajar. Jika dikerjakan setelah tidur namanya tahajud. Jika dikerjakan dengan ganjil namanya witir. Ya, jadi hadis ini menunjukkan Nabi kalau bangun tidur mau salat malam dia terlebih dahulu bersiwak. Naam. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mansur tahwil qala haddatsana bin Numair qala haddatsana Abi wa Abu Muawiyah anil A'mash kilahuma an Abi Wa'il an Huzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama minal lail bimislihi wa lam yaqulu liyatahajjada. Adapun dalam riwayat yang ini ya disampaikan dari Huzaifah bahwa Nabi SAW jika bangun malam beliau bersiwak tak ada kata-kata tahajud. Artinya walaupun Nabi SAW itu ya tidak melakukan salat malam tetap beliau bersiwak. Ini menunjukkan anjuran bersiwak ketika bangun daripada tidur. Dan Nabi yang mulia SAW kita ketahui senantiasa melakukan salat malam. Bahkan sebagian ulama menganggap salat malam adalah perkara yang wajib bagi Nabi yang mulia SAW, tidak bagi umatnya. Kata Allah, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Di antara sebagian malam bertahajudlah engkau sebagai tambahan bagimu. Asa'an yab'athaka rabbuk maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu membangkitkan engkau dan memberikan bagimu tempat kedudukan yang mulia. Naam. Qala haddatsana Muhammadul Muthanna wa Ibnu Bashar qala haddatsana Abdul Rahman qala haddatsana Sufyan an Mansur wa Husain wal A'mash an Abi Wa'il an Huzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza qama min al-lail yashu sufahu biswak. Hadis yang kita baca ini adalah Rasulullah kata Huzaifah, jika bangun dari malam hari maka beliau membersihkan mulutnya dengan siwak, menunjukkan anjuran bersiwak ketika bangun dari tidur. Naam. Qala haddatsana Abdu bin Humaidin qala haddatsana Abu Nu'aymin qala haddatsana Isma'il bin Muslim qala haddatsana Abdul Mutawakkil anna bana Abbas haddatsahu annahu bata 'indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail fa kharaja fa nazara bil mas samaa summa tala hadhil ayah fi al Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar hatta yabalugha faqina azaban nar summa ruj'a ilal baiti fatasawwaka wa tawaddu'a summa qama fa shalla summa taja'a summa qama fa kharaja fa nazara ila as-samaa fatala hadhil ayah summa ruj'a fatasawwaka fa tawaddu'a summa qama fa shalla. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah suatu malam Abdullah bin Abbas menginap bersama Nabi SAW. Wallahu a'lam, mungkin di rumah Maimunah. Bagaimana yang termuat dalam Sahih Bukhari. Maimunah adalah bibi bagi Abdullah bin Abbas dan dia adalah istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maksud Ibnu Abbas adalah untuk mengintai apa dikerjakan Nabi di malam hari. Ini menunjukkan betapa semangatnya Abdullah bin Abbas untuk mengetahui amalan-amalan Nabi yang mulia agar dia tiru. Ya. Dalam beberapa riwayat Nabi salat, dia pun ikut salat di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menariknya, meletakkannya di sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqama Nabiyullah min akhir layl. Kata Abdullah bin Abbas, maka bangunlah Rasulullah di akhir malam. Berarti semalaman Abdullah bin Abbas tidur-tidur ayam. Dia mengintai Nabi SAW. Padahal dia masih kanak-kanak. Ya. Karena itulah wajar ketika dia menjadi habrul ummah, ulama umat. Sejak kecil dia sudah gemar menimba ilmu. Berguru dengan Nabi, mendatangi sisi Nabi, mendatangi Zaid. Ya. Untuk belajar daripada mereka. Dia intai Nabi bangun di akhir malam. Dan itulah waktu terbaik, akhir malam. Ats-tsulutsul akhir, ketika itulah Allah SWT turun ke langit dunia. Fa kharaja fa nadhara fis sama'. Nabi keluar dari rumahnya dan dia melihat ke langit. Ya, thumma tala hadhil ayata fi Al-Imran. Kemudian dia membaca ayat yang terdapat dalam Al-Imran. Ya, menunjukkan Abdullah bin Abbas apa ayat ini? Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ikhtilafil laili wan nahar, pada perubahan siang dan malam, pergantian siang dan malam, ya, la ayatin liqaumi yatafakkarun, sungguh merupakan tanda-tanda besar bagi orang yang berpikir. Alladzina, ya, sampai akhir ayat. Ayat yang kaumnya tafakkurun, alladzina yadhkurun Allah qiyaman wa qu'udan, mereka yang berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, dan mereka memikirkan penciptaan langit bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan tidaklah kau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar, maha suci engkau, peliharalah kami daripada api neraka. Ya, ini yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat langit. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh Tuhan-Tuhan yang disembah manusia tak pernah mampu menciptakan langit dan bumi, tak pernah mampu merubah siang kepada malam, malam kepada siang. Yang menunjukkan mereka Tuhan yang tak sahih, Tuhan yang tak benar, Tuhan yang ecek-ecek. Karena mereka tak pernah menciptakan langit dan bumi, tidak pernah pula mampu menukarkan siang dengan malam. Pertukaran siang malam merupakan kekhususan Allah Jalla wa'ala. Tak ada satu makhluk pun mampu melakukannya. Penciptaan langit bumi pun demikian. Mengapa disembah yang tidak layak disembah? Yang mereka makhluk ciptaan Tuhan pula. Tsumma raja'a ilal baiti fatasawwaka wa tawaddha'. Kemudian dia kembali ke rumah masuk dan dia pun bersiwak dan berwudu. Tsumma qama fa shalla, kemudian dia pun bangun dan salat. Tsumma taja, setelah salat Nabi pun berbaring. Ya, sejenak ittaja, berbaring. Ya. Istirahat. Maka tak mengapa orang ketika salat malam kemudian merasa letih, istirahat dengan berbaring sejenak. Tsumma qama fa kharaja, kemudian dia pun bangun kemudian keluar. Dari rumahnya, fanato ilas sama, kembali dia lihat langit. Fatalah hadil ayah, kembali dia baca ayat tersebut. Thumma raja'a fatasawwak fatawadda, kemudian dia kembali, dia bersiwak dan berwudu. Thumma qama fasalla, kemudian dia pun bangun dan salat. Akhirnya salat subuh. Setelah dia salam salat malam, Rasulullah berbaring sejenak. Ya, kadang-kadang dia berbaring dengan menumpukan kepalanya di atas tangannya seperti begini, ya, menunggu datangnya subuh. Setelah itu, bila datang waktu subuh, dia pun kembali berwudu kemudian pergi salat. Ini kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Babu khisalil fitrati. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس من الفطرة الختان والاستحداد wa taqlimul azafir wa naiful ibt wa qasfu wa nadful ibti sallallahu alaikum wa nadful ibt wa qasfu syariba. Berkata Muslim rahimahullah, babu khisalil fitrah, bab tentang perkara-perkara yang dianggap bagian daripada fitrah. Fitrah bisa diartikan tauhid, bisa diartikan agama, ya. Dan fitrah manusia, agama manusia adalah agama tauhid. Bisa pula diartikan di sini merupakan perkara-perkara sunnah, sunnah jalan-jalan kehidupan para nabi-nabi. Dan ini yang maknanya diinginkan di sini. Makna fitrah adalah cara atau jalan kehidupan para nabi yang kita disuruh untuk mengikutinya. Ini menunjukkan fitrah ini bukan khusus untuk umat Muhammad, tapi untuk seluruh umat, dikerjakan oleh para nabi-nabi sebelum kita. Ya, ini tak mencakup syariat khusus bagi Muhammad ataupun umatnya, bahkan kepada seluruh orang-orang beriman, semua para nabi. Ini dimaksudkan dengan fitrah di sini. Berkata Muslim rahimahullah dengan sanadnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada lima. Maksudnya jalan para nabi dalam hidup mereka itu ada lima, yang berkaitan dengan fitrah mereka, kesucian diri mereka, agama mereka. Aw khamsun min al-fitrah, ada lima bagian daripada fitrah. Al-khitan, satu adalah sunat. Al-khitan sunat, ya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, itu adalah fitrah. Dan sungguh banyak manfaat sunat, baik dari tinjauan kesehatan logis, apalagi tinjauan agama. Ya, bagi laki-laki sangat tampak zahir manfaat sunat. Dengan disunat akan hilanglah kotoran-kotoran ada di kulub kemaluan. Ya, tempat berkumpul di sana kotoran-kotoran dan mendatangkan segala macam penyakit. Karena itulah sunat bagian daripada kebersihan dan kesehatan. Karena itu tak usah heran banyak orang-orang kafir pun bersunat. Mengapa mereka bersunat? Karena tinjauan kebersihan tadi. Ini yang pertama, al-khitan. Adapun yang kedua, al-istihdad. Al-istihdad adalah mencukur bulu kemaluan jika telah panjang. Di sana tempat bersarangnya juga bakteri-bakteri. Dia tempat yang tersembunyi, yang jarang terkena sinar, tempat yang lembab. Maka Islam menganjurkan untuk dicukur. Al-istihdad menunjukkan betapa bersihnya agama Islam ini. Kau cari di agama lain enggak ada ajaran seperti ini. Wa taqlimul adhafir. Yang ketiga adalah memotong kuku-kuku manakala dia panjang, agar tak sama manusia dengan hewan. Kemudian kuku yang panjang sensitif dengan kotoran, masuk di bawahnya kotoran-kotoran yang menempel, membuat dia hitam, membuat dia berpotensi untuk dihinggapi kuman. Karena itulah diperintahkan untuk dipotong dengan tujuan-tujuan tadi dan hikmah tadi, ya, agar engkau tak sama dengan burung elang. Karena kau manusia bukan elang, tak sama dengan binatang-binatang buas, dengan kucing dan semacamnya. Engkau manusia, dan manusia disuruh menyelisihi binatang dalam segala perkara. Kemudian natful ibt, mencabut bulu ketiak. Natfun mencabut, natafayantuhu. Ini lima bagian daripada fitrah. Sebagaimana ketahui, ketiak itu tempat yang selalu lembab padanya. Bulu-bulu di ketiak ini jika dibiarkan panjang, tak dicukur, akan membuat tempat bakteri-bakteri dan menghasilkan bau tak nyaman. Karena itulah anjuran untuk dicabut. Bila mana tak mampu dicabut karena seorang masa sakit, maka hendaklah dicukur. Kata Syafi'i rahimahullah, aku tak sanggup, tak mampu untuk mencabut, tapi kucukur. Inilah fitrah manusia. Maksud manusia adalah orang-orang saleh dari golongan para nabi dan rasul. Ini fitrah mereka yang kita disuruh untuk meniru mereka. Wallahu ta'ala alam. Demikian kawan-kawan sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang fitrah ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.